الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته halaman berapa? Qala rahimahullah ta'ala wa usulut tibbi thalathatun. Pokok pengobatan itu ada tiga. Tib. Usulut tib, pokok pengobatan itu ada tiga. Pertama, al-himyah, pencegahan. Wahibdus sihah, yang kedua, menjaga kesehatan. Yang ketiga, wastifragul maddatil mudhirrah, menghilangkan materi yang membahayakan. Kesehatan itu berporos pada tiga ini. Pertama, menjaga, kemudian al-himyah, pencegahan, menjaga kesehatan, dan istifraghul maddal mudhirrah, menjauhkan atau menghilangkan materi-materi yang merusak pada tubuh kita. Wa qad jama'aha Allahu ta'ala lahu wa li ummatihi fi thalathati mawadi'a min kitabihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan tiga materi ini untuk beliau alaihi salatu wassalam dan untuk umat beliau di tiga tempat dari Al-Quran. Fahamal marida min isti'malil ma'il khashiyah al-ma'il khashiyatan min ad-darar. Faham al-marida, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga orang sakit. Nisti'malil ma' dari memakai air. Khasyatan minat darar, karena khawatir terkena musibah. Kalau memang Anda sehat-sehat saja, kemudian Anda kalau memakai air dingin, Anda terjatuh sakit dan itu ma'ruf. Faham barakallahu fikum. Anda kalau sudah ada perasaan kurang enak dan ketika Anda mencoba membasahi diri dengan air, maka langsung Anda terjatuh sakit. Maka jangan pernah menyentuh air. Namanya pencegahan. Baik. Faqala ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaithi aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Wa in kuntum marda, kalau kalian sakit, baik, biasanya ada kekhawatiran memang. Ini terdeteksi biasanya dari kebiasaan. Ini kok kayak tidak enak badan ini. Biasanya kalau kayak gini menyentuh air, baik, maka langsung akan betul-betul menggigil dan jatuh sakit. Atau sakitnya lebih parah seandainya memang dia sudah sakit sebelumnya. Wa in kuntum marda, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kalian sakit aw ala safarin, atau kalian dalam perjalanan, Aw ja'ahdu minkum minal ghaid, atau kalian baru buang air besar. Aw lamastumun nisa, atau kalian telah menyentuh istri kalian, yakni jima. Falam tajidu ma'a, kemudian kalian pengen mandi dan tidak ada air. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka silakan kalian tayammum dengan tanah yang suci. Fa'abah tayammum alim maridi himyatan lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk tayammum bagi orang yang sakit untuk apa? Himyah, perlindungan apaan? Al-himyah tadi perlindungan, bukan pencegahan. Barakallahu fikum. Perlindungan, himayah. Fa'abah tayammum al-maridi himyatan lahu, sebagai pencegahan, sebagai perlindungan. Kama abahahu lil adim, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk tayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air. Lil adim, ma'dum, orang yang tidak memiliki air. Taib, artinya kalau sudah cari air kesana kemari kemudian dia tidak mendapatkannya, maka silahkan dia bertayamum. Taib. Qala fi hifdhis sihhah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam masalah menjaga kesehatan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan safar, kemudian dia tidak mampu untuk berpuasa, dan kalau dia memaksa diri untuk berpuasa dia akan jatuh sakit, maka silakan anda berbuka. Fa iddatun min ayyamin ukhar, maka silakan kalian menggantinya di waktu-waktu yang lain. Barakallahu fikum. Ini hibdus sihah. Baik. Kalau anda bisa memastikan dengan tajrubah tentunya dan kebiasaan bahwa kalau kondisi seperti itu anda akan sakit. Barakallahu fikum. Seperti misalnya kalau orang sudah tua. Ya kan? Baik. Dokter mengatakan, oh bapak ini sudah tidak bisa lagi puasa. Baik. Tidak puasa saja lemes. Baik. Makannya sedikit. Apalagi kalau dia puasa, barakallahu fikum, maka tidak perlu lagi atau tidak perlu melakukan puasa agar supaya terjaga kesehatannya dan bisa melakukan aktivitas walaupun dalam kondisi sudah tua. Baik. Ya, kesehatan orang tua lah. Baik. Yang penting bisa melakukan ya ini amal-amal yang syar'i. Barakallahu fikum. Tentunya tidak akan bisa dia melakukan seperti apa yang biasa dia lakukan ketika dia masih muda. Barakallahu fikum. Tapi seandainya dia dipaksa untuk berpuasa, maka terjatuh sakitlah dia, sehingga jangankan untuk puasa, ibadah yang lainnya pun akan apa? Kesulitan untuk dia lakukan karena jatuh sakit. Makin termasuk hifdhus sihah, menjaga kesehatan. Baik. Fa'abah lil musafir al fitra fi ramadhan hifdhan li sihhatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi orang-orang yang safar untuk berbuka puasa dalam perjalanannya di bulan Ramadhan, hifdhan li sihhatihi, untuk menjaga kesehatannya. Baik. Tapi kalau misalnya dia sehat-sehat saja walaupun dia puasa, maka silakan dia puasa. Barakallahu fikum. Ini sudah ada pembahasan yang telah lewat. Ya tergantung dari kondisinya. Kalau memang dia sehat-sehat saja dengan puasa dia dalam perjalanan, maka silakan dia puasa. Itu lebih baik untuknya. Dan kalau dia merasa kurang fit atau yang akan kewalahan dia dengan puasa, maka silahkan dia berbuka dan itu lebih baik untuknya. Barakallahu fikum. Kalau itu masalah afdaliyah. Tapi kalau dia mau memang walaupun dia kuat, walaupun dia sehat, walaupun tidak ada kesulitan untuknya berpuasa di perjalanan safar, tapi dia tidak mau puasa, dia mengambil rukhsah, maka silahkan. Jaiz, boleh. Kita cerita tadi tentang masalah afdaliyahnya saja. Baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi para musafirin untuk melakukan buka puasa di bulan Ramadhan untuk menjaga kesehatan mereka. لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فيضعف القوة والصحة. Agar supaya tidak terkumpul padanya puasa dan masyaqqatus safar. Perjalanan sendiri itu menguras tenaga, apalagi kalau ditambah dengan puasa. Jangankan perjalanan, tinggal di rumah saja dalam kondisi panas terik seperti bulan-bulan ini misalnya, atau bulan puasa kemarin panas sangat. Barakallahu fikum. Kita tidak kemana-mana, tidak kerja berat juga, terasa masya Allah rasa lemes badan ini. Sampai terkadang berkali-kali mandi untuk sekedar menyegarkan badan. Apalagi dalam perjalanan safar, terkumpul dua apa ya padanya, dua kondisi. Kondisi safar yang melelahkan, dan juga ditambah dengan apa? Puasa yang membuat semakin lelah dia. Fayudhaiful quwwah. Maka dua keadaan ini akan menjadikan lemah kekuatannya dan lemah kesehatannya. Wakala lebih istifragi pi. Jadi dua, barakallahu fikum. Perlindungan, kemudian pencegahan, kemudian yang ketiga adalah al-istifrag fi halqir ra'si lil muhrim. Istifrag menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu. Barakallahu fikum. Mawad, materi-materi yang ada di dalam tubuh kita ini banyak. Setiap hari kita makan. Apa yang mendominasi makanan kita, itulah yang akan terkumpul, barakallahu fikum, dalam tubuh kita. Muncullah berbagai macam penyakit, barakallahu fikum. Kelebihan makanan-makanan atau materi-materi tertentu ya memunculkan penyakit bersama dengan bertambah tuanya, bertambah banyaknya umur dia. Jadi jangan heran nantinya kalau dia sudah kolesterol lah, sudah penyakit asam urat, sudah apa lagi, sudah diabetes, kemudian darah tinggi, kemudian berbagai macam, barakallahu fikum, karena terkumpulnya materi-materi ini. Walaupun kita yakin bahwa penyakit yang ada pada tubuh kita itu tidak semuanya dari makanan yang tertumpuk, barakallahu fikum, ada juga faktor kejiwaan yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Apakah gembira, apakah senang, apakah takut, apakah ya dikhawatir. Ini juga mempengaruhi kesehatan seseorang. Baik. Yang sakit jasadnya, kemudian ditambah lagi jiwanya semakin terbebani, maka tambah sakit dia. Paham barakallahu fikum. Penyakit diabetes yang gulanya mungkin cuma 200. 200-250. Kemudian dia mendengar berita tentang anaknya atau segala sesuatu yang membuat dia susah, gelisah, tertekan. Oh, langsung naik 500 gulanya. Barakallahu fikum. Padahal dia tidak makan gula. Bisa semakin terpuruk keadaan dia, barakallahu fikum. Kita kembali istifragi. Yang ketiga ini, menghilangkan segala sesuatu yang merupakan materi yang membuat kita sakit. Apa yang berlebihan? Gulanya misalnya, ya jangan makan gula. Ambar kelabik. Anda kolesterol sudah, jangan banyak makan makanan yang mengandung kolesterol. Ambar kelabik. Bahkan diusahakan, diupayakan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita buang dengan pengobatan. Atau asam urat atau yang lainnya. Contoh dalam masalah istifrag adalah halqir ra's lil muhrim, mencukur rambut bagi orang yang ihram. Seorang sahabat mulia dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlanjur berihram untuk haji dan umrahnya. Sementara rambutnya panjang, kutunya banyak. Sampai kutunya ini sudah ke wajahnya. Wal qummalu yatanasaru ala wajhi. Sampai kutu itu sudah di wajahku. Kesana kemari. mungkin sudah di full di atas barakallahu fikum, sudah padat penduduknya bagian di atas. Baik. Sehingga dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kuntu aral waja'a bika ma ara au bihadzal ma'an. Aku tidak pernah mengira kalau sampai sedemikian ini kondisi sakitmu dan penderitaanmu. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencukur rambutnya sehingga tidak ada tempat untuk kutu bersarang. Baik. Mau dicukur. Ya kalau orang memakai ihram, dia melakukan ihram untuk haji dan umrahnya, kan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Barakallahu fikum, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kapan dia melanggarnya, maka dia harus membayar apa? Fidyahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atajidu sya? Apakah engkau memiliki seekor kambing untuk kau sembelih sebagai tebusan atas perbuatanmu ini mencukur rambutmu? Barakallahu fikum. Diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencukur rambutnya agar supaya apa? Agar supaya kutunya tidak ada. Baik. Kutu menjadi banyak ya karena ada tempat untuk dia menggelantung, berjalan. Coba kalau dipotong pendek, cukur sampai habis. Atau minimal tidak ada tempat untuk dia berpegang. Ini kutu kan jago dia kalau di rambut. Barakallahu fikum. Baik. Maka ketika di pelontos, maka sudah istifrak. Kutu-kutu yang kemarinnya banyak sudah tidak ada. Alas intahina. Yang menjadi, yang membuat koreng, yang membuat borok-borok, yang membuat nanah-nanah. Ya karena terinfeksi barakallahu fikum. Kutu sudah menggigit, kemudian gatal, digaruk. Kan enak, nyaman digaruk. Kemudian ada infeksi, bernanah, bengkak. Barakallahu fikum. Maka jalannya adalah digundul. Istifrak namanya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw bi adam mir ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian sakit, aw bihi adam mir ra'sihi, atau di kepalanya ada penyakit." Baik, kutu. Sesuai dengan riwayat yang datang dari sahabat dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin, maka hendaknya dia membayarnya dengan puasa atau sedekah atau nusuk. Fa bahalil maridi wa man bihi adha min rasi wa huwa muhrimun ay yahliqa ra'sahu. Maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang yang sakit atau ada penyakit di kepalanya dalam kondisi dia ihram untuk dia mencukur rambutnya. Wa yastabriqul mawadd al-fasilata wal abkhirata ar-radi'ata allati tuwallidu alayhi tatawallada alayhi al-qaml. Wa yastabriqul mawadd al-fasilata, dan dia menghilangkan, menjauhkan materi-materi yang merusak. Wal abkhira, baik, hawa-hawa yang jelek yang dihasilkan oleh apa, kumal, kutu. Baik, kutu ini barakallahu fikum, bau yang tidak sedap. Kama hasala li Ka'b bin Ujrah, sebagaimana telah terjadi untuk seorang sahabat yang bernama Ka'b bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Au tawallada alaihi al-marad, atau menghasilkan dari keberadaan kutu itu penyakit. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencukurnya. Mencukur supaya hilang. Baik. Wahadi salasa hiya qawaidut tibbi wa usulihi. Maka tiga ini adalah kaedah pengobatan dan usulnya, pokoknya. Barakallahu fikum, merupakan kaedah. Baik. Perlindungan, kemudian penjagaan, apa? Iya. Mengantisipasi, barakallahu fikum, kemudian apa, menghilangkan perkara-perkara yang memang sudah ada dari materi-materi yang merusak. فذكر من كل جنس منها شيئا وصورة. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di setiap jenisnya ini sesuatu dan contohnya, wa tambihan biha ala ni'matihi ala ibadihi, dan sebagai peringatan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, fi amsalha, pada perkara yang semisal dengannya, min himyatihim, dari penjagaan mereka, wa hifdhi sihhatihim, himya ini perlindungan, penjagaan kesehatan, dan istifragi mawadi adahum, baik, dan menghilangkan materi-materi yang mengganggu mereka, rahmatan li'ibadihi wa lutfan bihi, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, wa ra'fatan bihi, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, wa huwar raufur rahim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala pengasih dan penyayang. Tabarakallahu fikum. Maka untuk menjaga, tabarakallahu fikum, makanan kita ini, agar untuk menjaga kesehatan kita ini dari faktor makanan adalah, sebagaimana dikatakan bahwa kesehatan itu ada pada sepotong ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan inilah yang akan merusak, sebagaimana mengurangi juga akan merusak. Barakallahu fikum. Baik. Dia saat ini butuh asupan-asupan sehingga dia bisa beraktivitas. Kapan kurang, maka dia akan lemah. Paham? Barakallahu fikum. Dan boleh jadi terjatuh sakit. Baik. Boleh jadi terjatuh sakit. Demikian juga kebalikannya, kapan berlebihan, maka dia juga akan terjatuh sakit. Maka kulu washrabu wala tusrifu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam jenis makanan ini karena pada semuanya ada kemanfaatan. Baik, sehingga kita mengganti-ganti antara satu dengan yang lainnya. Jangan monoton itu-itu saja. Karena setiap jenis makanan itu ada kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan. Baik. Allahul musta'an. Yang kadim zaman, dari zaman dahulu kala. Baik. Walaupun misalnya ya kurang selera kita misalnya karena pahit, ya tetap dimakan. Misalnya buah pare misalnya pahit toh. Baik. Ini kelihatan cuma orang-orang tua yang makan ini. Barakallahu fikum. Anak muda tidak mau makan. Alasannya pahit. Apalagi anak-anak. Oh, abi pahit. Baik. Yang tidak pahit saja dia tidak mau. Apalagi suatu jelas-jelas pahit. Baik. Barakallahu fikum. Buah pare. Atau apalagi yang pahit-pahit ini. Baik. Bunga. Bunga pepaya. Apalagi. Al-Muhim. Di sana ada kemanfaatan-kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Baik. Minuman-minuman juga, barakallahu fikum. Jadi minuman-minuman teh misalnya, kopi, tapi jangan berlebih-lebihan juga, karena kapan berlebihan ya akan menimbulkan perkara yang tidak bagus adanya. Baik. Pagi-pagi langsung satu mok kopi kental manis. Baik. Sore hari begitu leh. Sehingga dia tergantung dengannya. Kapan tidak minum kopi, sakit kepala. Baik, nim boleh tidur atau macam-macam. Barakallahu fiik. Ini sudah ketergantungan. Barakallahu fiik. Minum secukupnya saja. Secukupnya, makan-makan juga secukupnya saja, jangan berlebih-lebihan. Baik. Seduhan teh ini tidak mesti harus dari teh, ya macam-macam lah yang bisa diseduh. Apa kira-kira yang bisa diseduh? Kopi, apa lagi? Apa ini yang bisa diseduh-seduh ini? jahe, masya Allah, jahe. Baik. Atau kayu manis. Baik. Kayu manis. Kemudian juga secang. Hah? Apa? Kedelai juga boleh, barakallahu fikum. Baik. Ada kemanfaatan, kemudian diganti sesekali minum secang. Di sini orang tak biasa minum secang ya. Apa di sini bahasanya secang? Hah? Yang dari serutan kayu secang ini kalau dimasak dia warna merah, kayak sirup. Nah, ini justru sirup asli ini, barakallahu fikum, bukan sintetis ini, barakallahu fikum. Oh, dengan pewarna-pewarna. Baik. Banyak berbagai macam minuman-minuman yang bisa kita olah. Baik. Jangan kopi terus. Baik. Jangan teh terus. Ganti-gantilah. Ganti secang, ganti ini, ganti ini, ganti itu. Ganti jahe. Baik. Ganti ini termasuk banyak manfaat ini, barakallahu fikum, ini apa namanya, kayu manis. Kayu manis ini masya Allah luar biasa. Baik. Kayu manis antum, apa namanya, kayu manis yang panjang-panjang begini antum ambil 5, kemudian direbus di 1 liter kemudian jadikan 2 gelas minum pagi sore, masya Allah. Baik. Kalau mau tambah sedikit madu, madu pada saat dia sudah mulai mendingin. Baik. Jangan dimasak dengan madu karena akan hancur madunya, hilang khasiatnya. Barakallahu fikum. Makan-makan yang bermanfaat. Baik. Jadi ini apa namanya, pencegahan, perlindungan, dan apa namanya, mengangkat materi-materi yang merusak. Qala rahimahullah ta'ala fasrun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi. Termasuk kalau anda misalnya sebelumnya, barakallahu fikum, termasuk anda, kalau misalnya anda bakal masuk angin kalau naik motor tidak pakai jaket, oh jangan pernah berani-berani, barakallahu fikum, berangkat tanpa pakai jaket. Perjalanan jauh ke Bitung, cuma pakai kaos. Sampai di sana, oh siapa yang nyai nak badan kan? Siapa nyai nak? So tahu? Nyai pakai jaket. Ia namanya berani. Berani yang salah tapi. Jadi, anda sudah tahu bakal masuk angin kalau demikian kondisinya, maka silakan pakai jaket. Jadi, barakallahu fikum. Fasalun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah muamalah. Kana ahsanun nasi muamalatan. Beliau adalah sebaik-baik manusia dalam bermuamalah. Wa kana idza istaslafa salafan qadha khairan minhu. Dan kalau beliau ngutang, beliau membayar lebih bagus dari apa yang dia ambil. Taslafa minta untuk diutangi apa saja, apakah onta atau uang atau apa saja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar, menggantinya sesuatu yang lebih baik. Wa kana idza taslafa min rajulin salafan qadahu iyyahu wa da'alahu. Kalau beliau ngutang kepada seseorang kemudian beliau membayarnya, beliau senantiasa mendoakan orang yang meminjamkan kepada beliau. Faqala barakallahu laka fi ahlika wa malik, innama jazaa'us salafi alhamdu wal ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada keluargamu dan harta bendamu. Innama jazaa'us salafi, sesungguhnya balasan untuk utangan ini, pinjaman ini adalah pujian dan pelunasan. Ada dilunaskan kemudian di jazakallahu khaira, dipuji dan didoakan untuknya, barakallahu fikum. Barakallahu laka bi ahlika wa malik. Barakallahu bikum. Baik. Yang menjadikan banyak orang baik berhenti melakukan kebaikan, ya karena banyak orang yang tidak mensyukuri kebaikannya. Dalam artian, awalnya dia mengutangkan uang, tapi tidak ada yang mau bayar. Padahal dia tidak membungakannya. Justru yang membungakannya ini yang, dia bayar karena dia berusuh. Tiap hari dia batagi. Dia atau orang-orangnya yang nagih. Baru kita ngambil sekarang, besoknya sudah datang tagihan. Itu kelas kampung, barakallahu fikum. Kelas kampung. Kita ngambil duit sekarang, besok sudah mulai bayar cicilan. Agada la halaqata illa billah. Ada orang melakukan kebaikan, memberikan utangan, ya. Tapi tidak ada yang mengembalikannya. Dan yang utang pun seakan-akan tidak ada utang. Sudah jatuh tempo juga tidak bilang-bilang apa-apa. Sebenarnya ketika jatuh tempo dia datang ke pemilik uang, Yahi atau Pak Haji, Afwan Pak Haji, sebenarnya saya mau bayar hari ini karena hari ini jatuh tempo, tapi Afwan saya tidak memiliki uang. Ada uang tapi hanya sekedar untuk makan. Barakallahu fikum. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan darurat. Mohon maaf Pak Haji, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelonggaran untuk Pak Haji dan untuk saya sehingga saya bisa membayar utang. Demikian tip adabnya. Jangan ada utang seakan-akan tidak ada utang. Bahkan ngutang lagi. Minta ngutang lagi. Pak Haji tolong minta. Nah, kalau kemarin tangguh. Belum bayar kok so. Oh Pak Haji, kita kira sudah lunas. Ini menjadikan kapok sebagian orang yang melakukan kebaikan gara-gara tidak dihargai kebaikannya. Sahib. Akhirnya dia bilang, cari duit tanpa laeng. Sahib. Seandainya Anda meminjam kemudian Anda bayar tepat waktu, ya lama-lama Anda datang ulang, oh iya, ambil yuk. Sahib. Atau Anda memang mengeluhkan kondisi Anda yang tidak memungkinkan untuk membayar, dia akan mengatakan, sudah sejauh pikir-pikir itu anak, so sudah, tidak usah, senanda ada pengapa utang, kan enak. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada utang, kok HP baru? Kok nyawa bilang-bilang? Tapi yang punya uang nih, iya HP baru, ya, 7 juta itu dia, kong. Dia utang cuma 3 juta, kayak punya bayar, mestinya. Tidak berbilang-bilang lagi. Padahal boleh jadi HP baru itu adalah apa? Pemberian orang kepadanya. Atau titipan orang. Tuh. Ya dia perjelas. Apun ya Kiana tidak punya uang untuk membayar. Antum lihat HP ini bukan HP Ana. HPnya si Pulan dia titip karena dia pergi ke sana. Bukan HP Ana ini. Ini HP mahal. Tandanya punya Ana langsung jual pembayar tapi utang. Kan enak begitu ceritanya. Kalau Anda juga tidak bilang-bilang, kemudian dia melihat pada HP, pikirannya Anda yang punya itu. Ini karena tidak ada komunikasi. Barakallahu fikum. Ada wassalamu min rajulin arba'ina sa'an. Dan Rasulullah SAW meminjam dari seseorang 40 sa'. Fahtajal Ansari fa'atahu faqala ma ja'ana min syai'in ba'du. Fahtajal Ansari, maka orang yang di utangi, barakallahu fikum, seorang Ansar, dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah butuh dengan apa yang menjadi haknya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ja'ana min syai'in ba'du, belum ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada engkau. Faqala rajulu wa arada ayyatakallama faqala Rasulullah la takul illa khaira. Ketika orang itu mau berkata sesuatu, maka Rasulullah mengatakan, jangan kau bicara kecuali kebaikan. La takul illa khaira fa ana khairu man tasallafa, karena aku adalah sebaik-baik orang yang meminjam. Baik. fa'atahu arba'ina fadlan wa arba'ina sulfatan fa'atahu tamanin. Atau maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 40 sebagai bayaran dan 40 sok sebagai tambahan, jadilah semuanya 80 sok. Barakallahu bikum. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik. Sebagian orang ngutang, dia bayar utangnya tapi ditahan ekornya. Tahu ditahan ekornya. Baik. Misalnya 2.250. 2 juta juga. DP ekor sudah jauh. Baik. Ekor juga termasuk utang. Sama dengan kepala. La haula wa quwwata illa billah. Kecuali kalau dia mengatakan, ya tidak apa-apa, sudah jauh. Saya boleh mengatakan, saya punya anda, bayar. Maka anda harus bayar. Sebagian orang sudah jukwa. Supaya doi dengan anak. Biar miliaran duitnya, dia memiliki hak terhadap hartanya. Anda tidak boleh dan tidak halal untuk mengambilnya dengan semena-mena begini. Baik. Biar 5 rupiah kalau dia mengatakan nyanda, nyanda. Tidak akan menjadi halal uang 5.000 rupiah itu karena kayanya dia. Ketika anda mengambilnya tanpa keridhaan dari si pemiliknya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan 40 sebagai pembayar utang dan 40 sebagai tambahan. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, barakallahu fikum. Dihasankan oleh Imam Al Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Waqtarada ba'iran faja'a sahibuhu yataqadahu. Fa'aghlada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aghlada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fahamma bi ashab. Datang orang yang dipinjami, yang dipinjam untanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh tempo, orang ini datang meminta untanya, "Mana untaku ya Rasulullah?" Tapi ternyata orang ini mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lainnya sudah pengen untuk mencegatnya atau memberikan pelajaran untuknya, faqala da'uhu. Kata Rasulullah, biarkan dia. Fa'inna li sahibil haqqi maqala. Baik. Karena setiap pemilik hak itu boleh berbicara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, carikan unta untuknya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada unta yang semisal dengan unta yang kita ambil dari dia sejak itu atau waktu itu. Yang ada adalah unta yang lebih baik dari unta yang kita ambil dari dia. Kata Rasulullah, berikan unta yang lebih baik dulu untuknya. Dari apa yang kita ambil. Wa syara marratan syai'an wa laysa indahu tamanhu fa urbiha bihi fihi fa ba'ahu wa tasaddaqa birribhi ala aramil bani Abdul Muttalib. Wa syara marratan syai'an wa laysa indahu tamanhu fa urbiha fihi. Beliau membeli sesuatu, walaysa indahu samanuhu, dan dia tidak memiliki harganya. Farbahatihi. Kemudian beliau pun menjualnya kembali. Faba'ahu wa tasaddaqa, dan dia pun mendapatkan apa? Keuntungan dari itu. Fa tasaddaqa birrabi ala aramil bani Abdul Muttalib. Kemudian keuntungannya itu dipakai untuk bersedekah kepada janda-janda dari kalangan bani Abdul Muttalib. Wa qala la ashtari ba'da hadha syai'an illa wa indi tamanuhu. Kemudian dia mengatakan, aku tidak akan pernah membeli lagi setelah ini kecuali ada di tanganku harganya atau uang untuk membayarnya. Baik. Hadha huwal awla wal afdal. Karena terkadang barakallahu fikum pedagang ngambil barang orang dengan akad jual, jual beli, tapi belum dibayar pada saat itu. Nanti setelah dia jual ulang, baru dia ambil untungnya. Kemudian apa? Harga barang itu dikembalikan kepada yang pemiliknya. Barakallahu fiikum. Baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah ini aku tidak akan lagi mau melakukan ini. mengambil barang, membeli barang orang tanpa apa? Tanpa ada uang di tanganku untuk membayarnya. Paling enak sebenarnya ya begitu. Barulah begitu. Untuk kelancaran. Dzakarahu Abu Dawud wa hadza la yunakidu syira'a fi dhimmati ila ajal. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh jual beli dan diakhirkan penyerahannya. Boleh-boleh saja. Tapi pernah di zaman Rasulullah SAW beliau membeli tapi belum membayar pada saat itu juga. Hada syai, hada syai. Ini sesuatu yang lain dan yang lainnya, yakni kondisinya berbeda. Barakallahu fikum. Kondisinya berbeda. Terkadang kita memberi sesuatu, memang di tangan kita tidak ada uang pada saat itu, tapi ada uang yang kita putar. Ada barang kita yang sedianya kita bisa pakai untuk membayar barang tersebut. Paham insya Allah ini? Kita ada jualan, kemudian kita membeli sesuatu dari orang lain. Sini barang ini, insya Allah besok kita kasih, atau minggu depan insya Allah. Pada saat dia melakukan transaksi, tidak ada duit kontan di tangannya dia. Semuanya dalam bentuk barang. Jadi, sesuai dengan kebiasaan dia, barang terjual besoknya sekian dan sekian, besoknya lagi sekian. Sampai pekan depan yang dia janjikan sudah terkumpul uang, bahkan lebih dari apa yang sekedar untuk dibayar kepada orang yang telah diambil barangnya tadi. Baik. Wa hadza la yunakidu syara'a fi dhimmati ila ajal. Ini tidak bertentangan tentunya dengan jual beli yang diakhirkan penyerahannya, apakah barang atau uangnya. Fa hadza syai'un wa hadza syai'. Ini sesuatu yang lain dan yang tadi yang lain juga. Wa taqadahu gharimun lahu, dan ada orang yang meminta utang, meminta apa? Uangnya. Gharim, orang yang di yang kita ambil daripadanya utang. Dainan, dia minta uang yang telah kita pinjam darinya. Fa aghlaza alaihi fa hamma bihi Umar bin Khattab. Maka orang itu pun berkata kasar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Umar pun hampir saja melakukan sesuatu terhadap orang tersebut. Waqala mah ya Umar, kuntu ahwaju ila an ta'murani bil wafa wa kana ahwaja ila an ta'murahu bis sabr. Mah ya Umar, berhenti wahai Umar. Kuntu ahwaju ila an ta'murani bil wafa, sebenarnya aku adalah orang yang paling butuh untuk engkau perintah melunasi utang-utangku. Paham? Wa kana ahwaja ila an ta'murahu bis sabr, dan orang ini adalah orang yang paling pantas dan paling butuh dia untuk engkau nasihati agar supaya bersabar. Paham barakallahu fikum. Ini namanya adil barakallahu fikum. Jangan karena orang yang meminjam itu adalah orang yang tinggi kedudukannya, kemudian yakni senantiasa dibela-bela. Kalau memang dia memiliki utang, ini suruh bayar utangnya. Baik. Masya Allah, pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mah ya Umar, kuntu ahwaju ila an ta'murani bil wafa. Sebenarnya aku adalah orang yang paling butuh untuk engkau perintahkan melunasi utang-utang, dan orang ini orang yang paling pantas untuk kau perintahkan dia bersabar. Sama-sama. Baik. Itulah tuntunan syariat. Sebagaimana orang kaya diperintahkan untuk bersedekah dan orang miskin disuruh bersabar dan jangan minta-minta. Barakallahu fikum. Wa ba'ahu yahudiyyun bay'an ila ajalin faja'ahu qabla al-ajali yataqadahu tamanahu faqala lam yahill al-ajal. Baik. Dan suatu ketika Rasulullah SAW mengutang ke seorang Yahudi, dan Yahudi ini datang ke Rasulullah SAW sebelum jatuh tempo pembayaran. Faqala lam yahillal ajal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Woi, belum jatuh tempo ini. Faqala al-Yahudi innakum lamatlun ya bani Abdul Muttalib fahama bihi ashabku. Baik. Maka berkata Yahudi ini, sesungguhnya kalian di bani Abdul Muttalib suka mengulur-ulur waktu pembayaran. Fahama bihi ashabu, maka para sahabat Rasulullah pun hendak untuk melakukan sesuatu terhadap Yahudi. Panahahu, maka Rasulullah SAW mencegah mereka. Falam yajidu dhalika illa hilma. Baik. Faqala al-Yahudi kullu syai'in minhu qad araftuhu min alamatin nubuwwah wa baqiyat wahidah wa hiya annahu la taziduhu shiddatul jahli alaihi illa hilma faratu an a'rifaha fa aslama al-Yahudi. Tapi harus diungkar, barakallahu fikum. Kisahnya begini. Baik. Falam yasidu dhalika tadi. Innakum lamatlun, lamatlun ya bani Abdul Muttalib. Kalian ini orang-orang bani Abdul Muttalib, suka-sukanya mengulur-ulur waktu pembayaran. Mumatil. Sudah jatuh tempo nak bayar, jatuh tempo nak bayar, nak bayar. Namanya mumatil. Kalau memang tidak sanggup, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia sanggup, kemudian dia mengulur-ulur waktu pembayaran, baik, sementara pemilik hak menuntutnya, maka dia apa, zalim. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Baik, orang yang mampu membayar kemudian menunda-nunda pembayaran baik atas utang yang dia ambil, maka dia adalah orang yang zalim. Baik. Kecuali kalau si pemilik uang mengatakan terserah kapan-kapan anda mau bayar, pakai aja dulu. Lain cerita. Baik. Tapi kalau dia mengatakan minggu depan atau bulan depan nanti bayar. Oh iya insyaallah. Baik. Kemudian sudah jatuh tempo. Baik. So hari ini mesti bayar. Baru nanti jo. Tak bisa, barakallahu fikum. Jatuh tempo harus dibayar. Jangan berasa, oh masih kok banyak dodo-dodoi dia. Baik. Jangan. Mau banyak doi, mau kurang doi, itu bukan urusan anda, urusan anda bayar. Baik. Fahama bi ashabu panahahu. Para sahabatnya hendak untuk melakukan pemukulan terhadap Yahudi, maka Rasul melarangnya. Falam yajidhu dhalika illa hilma. Tidak menambah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisi itu kecuali semakin lembut. Faqal Yahudi, maka berkatalah Yahudi ini, kullu syai'in minhu qad araftuhu. Segala sesuatu dari Rasul ini aku sudah tahu, min alamatin nubuwwah, dari tanda-tanda kenabian. Wa baqiyat wahidah, tinggal satu yang aku cari, wa hiya annahu la taziduhu shiddatul jahli alaihi illa hilma. Bahwa tidak ada, tidak bertambah pada beliau dengan adanya kebodohan yang sangat pada seorang kecuali semakin lembut beliau. Faratu an arifah, maka ini yang aku pengen lihat. Fa aslama al-Yahudi, maka Yahudi ini pun masuk Islam. Tapi hadisnya mungkar, barakallahu fikum. Dalam silsilah dhaifah dikatakan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Intinya barakallahu fikum, muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muamalah yang paling bagusnya. Baik, barakallahu fikum. Kalau ngutang ya bayar. Baik, kalau enggak bisa ya disampaikan. Kalau belum bisa membayarnya, kalau perlu ditambah. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Dan yang lainnya muamalah sama seperti sekarang ini. Minjem motor misalnya. Ya langsung pinjam, kemudian bensin habis lagi. Terus bapicil. Enggak dicuci. Baik. Kali lain dia akan minta pinjam motor loh, yang enggak cari jual lain. Baik. Cari jual lain. Siapa akhi? Cari jual lain. Baik. Kadang-kadang dia merasa tidak bersalah, barakallahu fikum. Tidak membalas kebaikan. Baik. Masih ya anda mendapati, anda sudah pakai belepotan tanah ini, belepotan dengan PC-PC. Cuci itu motor, kok isi bensin. Baik. Pas kasih pulang, wih, full ini. Tanki full, masya Allah. Jazakallah khair. Baik. Anda bakal mau minjam ulang, tapi bahkan dia mengatakan, kalau si fulan mau pinjam, kasih jok. Ya toh, lampu hijau terus untuk dia. Tapi kalau so habis bensin, kong BPC, kong lecet-lecet, habis jatuh leh. Pokoknya mau bilang-bilang. Barakallahu fikum. Ah, sudah dia apa, di lingkari merah dia, barakallahu fikum. Ini kalau si fulan yang mau pinjam, jangan kasih. Barakallahu fikum. Dia orang tidak bagus membalas kebaikan. Baik. Tidak melakukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakati'uhu." Siapa yang memberikan kebaikan untuk Anda, maka hendaknya kalian membalasnya. Anda sudah diberikan motor untuk Anda pakai. Ketimbang Anda sewa. Barakallahu fiik. Anda disewa, tinggal Anda pakai. Baik. Tinggal ganti buat bensin. Baik. Isi bensin ke sana, cuci tu motor, kasih baik-baik. Barakallahu fiik. Yang jelas kalau orang melakukan kebaikan untuk kita, maka yang ada dalam pikiran kita bagaimana cara membalas kebaikannya. Barakallahu fiik. Minimal dengan mendoakannya kalau kita tidak mampu untuk membalasnya dalam bentuk materi. Sebagaimana kata Rasulullah, fa ilam tajidu ma tukafi'unahu pada ulahu hatta taru annakum kad kafa'tum. Kalau kalian tidak memiliki sesuatu untuk kalian membalas kebaikannya dalam bentuk materi, maka silakan kalian banyak-banyak mendoakannya sampai kalian menyangka bahwa kalian telah membalasnya dalam bentuk doa. Barakallahu fiik. Ini wala doa wala syai. Baik. Wallahul musta'an. Orang barakallahu fiik, sebagaimana kita senang diperlakukan demikian, ya orang juga senang diperlakukan kita senang diperlakukan demikian, orang pun senang diperlakukan demikian. Dari kebaikan-kebaikan. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.